bagaikan langit dan bumi. Aku dan engkau selamanya takkan pernah bisakan bersama. Sadarku siapa yang tak pantas untuk bersama. Yeah. paru rasa belas hari canggat nareng todo mengeluh moto hang pisau ngarani.